Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita di majlis yang ke-28, al-majlis ats-tsamin wal-'ishrun, wa mazilna nudzakir atau naqra kitab at-tadhhib fi adillati madil ghayati wa taqrib, yang ini merupakan ya syarah dari madil ghayati wa taqrib atau dikenal dengan matan Abu Syuja. Pertemuan yang telah lalu ya sudah kita memasuki pembahasan syara'itus shalah. Ya, syara'itu as-shalah, yang dimaksud syara'it di sini adalah syara'itus shihhah. Wa syara'itu as-salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatun. Ya, syarat-syarat salat sebelum masuk kepada salat itu ada 5. Taharatul a'dha'i min al-hadath wan najas. Yang pertama adalah sucinya al-a'dha', sucinya anggota badan dari hadath, baik itu hadath besar maupun hadath kecil. Wan najas, dan juga disyaratkan suci dari najis. Wasatrul aurati bilibasin tahirin. Yang kedua, menutup aurat. Ya, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahir. Berdiri di tempat yang suci. Ya, berdiri pada tempat yang suci. Ar-rabi' wal ilmu bidukhulil waqti. Yang keempat, berilmu tentang masuknya waktu. Ya, berilmu tentang masuknya waktu. Wastiqbalul qiblati. Yang kelima adalah yang menghadap kiblat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini. Fi shiddatil khawfi wa fi nafilati fi safari 'ala ar-rahilah. Ya, kemudian Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menambahkan keterangan terkait menghadap kiblat. Keterangan terkait menghadap kiblat, boleh meninggalkan kiblat, yakni tidak menghadap kiblat, fi halataini, pada dua keadaan. Apa itu? Fi syiddatil khauf, ya, ketika amat takut. Ya, al khauf di sini itu maksudnya ketika perang, ya, ketika perang sedang berkecamuk. Wa fin nafilati fi safari 'ala rahilah. Yang kedua adalah ketika salat sunnah. Ketika salat sunnah dalam keadaan safar di atas kendaraan. Ya, di atas kendaraan, maka itu keadaan ya boleh tidak menghadap kiblat. Pertemuan yang telah lalu sudah kita bahas tentang 3. Ya, tentang taharatul 'adha, sucinya anggota badan. Satrul aurah, menutup aurat, dan juga berdiri pada tempat yang suci. Ya, takallamna an hadhihi ats-tsalats. Ya, kita sudah membahas tentang ya 3 bahasan tersebut. Kemudian yang keempat, ya, Al-Qadi Abu Syuja' menyebutkan al-ilmu bidukhulil waqti. Ya, berilmu tentang sudah masuknya waktu. Ya, ini sudah masuknya waktu salat. Ya, yang hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat An-Nisa ayat 103. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya, sesungguhnya salat itu ya atas kaum mukminin kitaban mawquta. Kewajiban mawqut. Ya, kewajiban mawqut, yang di situ ada beberapa penafsiran dari para ulama, yakni kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ay fardhan muhaddadan biwaqtin falabudda minal ilmi bidukhulihi. Yakni apa? Salat itu kewajiban yang sudah dibatasi waktunya. Ya, sudah dibatasi waktu salatnya. Maka haruslah dia berilmu sudah masuk waktu salat sebelum ia salat. Ya, dan ayat ini ya dijelaskan tafsirnya oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Ya, tafsir ayat ini ya di antara para ulama tafsir menafsirkan ya wa qala akharun inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan munajjaman yu'addunaha fi anjumiha. Bahwasanya salat itu adalah wajib atas kaum mukminin ya dengan waktunya munajjaman, dengan bagian tertentu yang mereka salat sesuai bagian tersebut, yakni bagian waktu salat. Sesuai bagian waktu salat masing-masing. Tiba bagian waktu salat subuh, salat. Tiba bagian waktu salat zuhur, salat. Tiba bagian waktu salat asar, salat. Ya, demikian penafsiran sebagian para ulama yang ini dinukil dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Inna lil salati waqtan ka waqtil hajji. Sesungguhnya salat itu memiliki waktu sebagaimana waktu haji. Ya, waktu haji. Haji ada waktunya. Ya, insyaallah sebentar lagi ya, orang-orang yang akan melaksanakan haji mereka akan melaksanakannya. Ya, yaumul haji itu dimulai dari yaumut tarwiyah. Ya, hari ke-8 Dzulhijjah. Ya, kemudian ya selesai di hari tasyrik. Ya, di hari tasyrik yang paling cepatnya kalau dia nafar awal. Ya, maka itu waktu tertentu bagi haji. Begitu pula salat. Salat itu ada waktu tertentu. Ya, ditafsirkan juga oleh ya Zaid bin Aslam munajjaman ala ma madha. Munajjaman kullama madha najmun jaa najmun akhar. Yani waktu salat itu ada bagiannya. Setiap selesai bagian salat tertentu maka datang bagian waktu salat yang lainnya. Yakni ada waktu-waktu salatnya. Ya, maka ini ya makna dari ayat tersebut, ayat An-Nisa yang menunjukkan bahwasanya ada waktu tertentu. Al-Qadhi Abu Suja, beliau mengatakan bahwa syaratnya adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa itu makna al-ilmu? Makna ilmu apa? Mas Manto, makna ilmu? Hah? Tahu. Ya, insyaallah nanti kita belajar. Anggaplah ambil al-waraqat. Al-ilmu ma'rifatu syai' ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui sesuatu sesuai keadaan aslinya 100%. Itu al-ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai keadaan aslinya 100%. 100%. Kalau dikatakan al-ilmu ya, ini seolah mengisyaratkan loh berarti tidak cukup hanya dengan zon, hanya dengan dugaan kuat. Ya, hanya dengan dugaan kuat berarti tidak cukup, harus berilmu. Kalau berilmu bagaimana? Ya ini kita lihat langsung waktunya. Kenapa? Karena al-ilmu bidukulul waqti. Kalau pengetahuan 100% yakni dengan cara melihat langsung waktu aslinya. Waktu subuh dengan langsung melihat fajar, fajar shadiq. Waktu zuhur dengan langsung melihat zawal, zawalus syams, tergelincirnya matahari. Waktu asar dengan langsung melihat bayangan benda sudah melebihi bayangan aslinya. Waktu maghrib dengan melihat bahwasanya bulatan matahari sudah terbenam sempurna di bawah ufuk. Ya, waktu isya dengan melihat sempurna bahwa tidak ada lagi kemerahan di langit. Itu waktu-waktunya. Itu ilmu. Itu baru ilmu. Dengan cara apa? Melihat langsung. Ya, dengan cara melihat langsung. Ya, yang ini sudah kita bahas tentang ketika pembahasan waktu-waktu sholat. Lalu boleh tidak dengan ghalabatuz zon, dengan dugaan kuat? Ya, kalau hanya berpatokan dengan makna al-ilmu saja itu seolah tidak boleh. Tapi wallahu alam yang lebih tepat sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh berpatokan waktu sholat dengan dugaan kuat. Dengan dugaan kuat. Apa dalilnya? Berpatokan waktu sholat dengan dugaan kuat. Di antara dalilnya hadis azannya Abdullah bin Umi maktum. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, riwayat Bukhari dan lainnya, fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu Umi maktum. Makanlah dan minumlah hingga Abdullah bin Umi maktum azan. Abdullah bin Umi maktum azan. Ini lafaz hadisnya. Qala fakana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqalu lahu asbahta asbahta. Ya. Adapun ziyadah ini bukan dari lafaz Nabi. Ya. Bukan dari lafaz Nabi. Wallahu alam, yang zahirnya itu dari lafaz sahabi. Kenapa? Karena dia menghikayatkan bagaimana Abdullah bin Umi maktum. Wa kana rajulan a'ma, Abdullah bin Umi maktum itu buta. Wala yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Dan Abdullah bin Umi maktum tidaklah dia azan hingga dikatakan kepadanya asbahta asbahta, engkau sudah masuk waktu subuh. Engkau sudah masuk waktu subuh. Jadi Abdullah bin Umi maktum tahu waktu sholat berpatokan dengan siapa? Dengan orang lain. Yakni dengan orang lain yang bisa melihat. Dengan orang lain yang bisa melihat, ya, bukan langsung melihat, karena Abdullah bin Umi Maktum tidak bisa melihat, ya. Maka Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis ini, beliau jelaskan fihi jawazu taqlidul a'ma lil basir fi dukhulil waqti. Ya, hadis ini menunjukkan boleh taklidnya orang buta. Taklid orang buta kepada orang yang bisa melihat tentang sudah masuknya waktu sholat. Syirfami, boleh taklid orang buta kepada orang yang bisa melihat. Demikian pula penjabaran para ulama fikih dalam bab ini. Yakni boleh taklidnya orang yang tidak mengetahui waktu sholat taklid kepada orang yang mengetahui waktu sholat. Jawazu taklid fi awqatis sholawat. Intinya apa? Boleh taklid dalam bab waktu sholat. Pertanyaannya, taklid itu ilmu bukan? Mengetahui bukan orang yang taklid? Mengetahui tidak? Tidak. Abdullah bin Umi Maktum tidak melihat. Dia tidak mengetahui. Tidak melihat langsung waktu sholat. Begitu pula orang yang tidak tahu waktu sholat, dia hanya bertanya saja, sudah masuk belum? Sudah. Dia tidak mengetahui secara yakin 100% waktu sholat. Tapi dia hanya bertanya kepada yang mengetahui waktu sholat, dan itu sudah cukup. Dan itu sudah cukup. Ya. Maka di sini mengetahui waktu sholat binaan ala ghalabatiz zan, yang itu dibangun di atas dugaan kuat. Abdullah bin Umi Maktum dibangun di atas dugaan kuat orang yang mampu melihat, dan dia orang yang paham waktu sholat. Orang yang tidak paham waktu sholat, dia taklid kepada orang yang tahu waktu sholat. Ya, dibangun di atas dugaan kuat saja. Ya, insya Allah orang ini kabarnya benar tentang waktu-waktu sholat karena dia orang yang paham. Saya pahami? Ya, maka wallahualam, ya, perkataan Al-Qadi Abu Syuja bukan membatasi al-ilmu itu harus yakin. Ya, harus yakin. Tapi maksudnya adalah juga mencakup ghalabatuz zon. Ya, ini mengetahui waktu sholat dibangun di atas ghalabatu az-zan. Ya, di antara dalilnya juga yang menunjukkan bolehnya, ya, masuk mengetahui masuk waktu sholat dengan ghalabatu az-zan adalah hadis tahwilil qiblah, hadis perpindahan kiblat. Ya, itu ada beberapa macam hadisnya. Di antaranya ada hadis sholat Quba dan ahli masjid lainnya yang mereka dalam keadaan sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian datang satu orang mengabarkan qad unzilat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Perintah untuk menghadap Masjidil Haram. Maka langsung pindah arah ke Masjidil Haram. Kalau posisi dari Madinah, Baitul Maqdis itu ke arah utara, sekitar utara. Sedangkan Mekah itu ke arah selatan. Maka mereka putar balik. Padahal yang mengkabari hanya satu orang, satu orang. Dan dalam ilmu hadis, khabarul wahid itu yufidu zon, kabar dari satu orang itu faedahnya adalah hanya zon, dugaan kuat. Ya, kalau yakin itu atau al-ilmu 100% itu kalau dikabari dengan kabar mutawatir. Dengan kabar mutawatir. Maka dari sini pun menunjukkan cukup mengetahui waktu sholat itu ya cukup dengan ghalabatuz zon. Walaupun tadi hadisnya itu tentang istiqbalul qiblah. Ya, tentang istiqbalul qiblah, tapi dia mimbab syurutus sholat juga. Ya, mimbab syurutus sholat juga. Yang lebih spesifik itu hadis Abdullah bin Ummi Maktub. Kemudian ya, syarat yang kelima istiqbalul qiblah. Ya, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat yang ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya, sungguh kami telah melihat ya bolak-baliknya wajahmu ke langit. Yani Nabi SAW ketika di periode Mekah, Nabi SAW masih mengikuti kiblat Nabi sebelumnya. Kiblat dari zaman Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, dan para nabi setelahnya itu menghadap Baitul Maqdis. Menghadap Baitul Maqdis. Ketika dari posisi Mekah yang itu lebih selasa, lebih selatan dari Madinah, Nabi SAW biasanya sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Seperti itu Nabi SAW biasanya sholatnya biasa menghadap ke Ka'bah lalu Baitul Maqdis sekaligus ke arah Baitul Maqdis. Bisa dipahami? Ya. Maka ketika diperintahkan hijrah ke Madinah, maka Nabi SAW seperti ini. Ya, Nabi SAW melihat ke arah langit. Ya, ini apa? Harapannya ingin kiblatnya ke Ka'bah. Ya, kiblatnya ke Ka'bah yang itu adalah kiblat yang dibangun oleh kakeknya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, walaupun itu nanti ada ikhtilafin bainal ulama. Sebenarnya yang bangun Ka'bah siapa? Ya, fihi qaul malaikah. Ada yang qaul itu malaikat. Fihi qaul Ibrahim alaihissalam. Ada qaul mengatakan Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi SAW inginnya menghadap ke Ka'bah. Maka Nabi SAW melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. فَلَنْوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَوْهَا. Maka sungguh kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi, yakni kiblat kakeknya Ibrahim alaihissalam. Ya, فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Maka Allah perintahkan, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, perintah untuk menghadap Masjidil Haram dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatara. Ya, lafaz ayatnya seperti itu. Hadapkanlah wajahmu syatara ke arah Masjidil Haram. Syatara dalam bahasa Arab dia bisa bermakna an-nahiyah awil jihah. Arah, ke arah, sekitar. Bisa dipahami? Ya, itu makna syatra secara bahasa Arab. Ke arah sekitar. Arah mana? Sekitar arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Syatra secara bahasa Arab juga bisa bermakna an-nisfu. Tengah. Setengah. Sebagaimana dalam hadis, ya, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari keimanan. Ya, setengah dari keimanan. Yakni apa? Bersuci itu dia syarat sahnya salat. Dan Allah namakan salat itu dengan iman dalam surat Al-Baqarah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum qibala Baitul Maqdis. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman di situ maksudnya adalah salat. Ya. Ini bisa dua makna. Ya, bisa dua makna. Ya, kemudian bagian ini dijelaskan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi. Bahkan Imam Al-Qurtubi menghikayatkan ijma' ala anna istiqbala ainil qiblah fardun alal muayyin, bahwa menghadap ainul Ka'bah, menghadap Ka'bah persis, ketika bisa melihat Ka'bah wajib, wajib menghadap Ka'bah persis, persis pada Ka'bah. Tidak boleh ketika dia di Masjidil Haram misalnya melihat Ka'bah, wah dia agak melenceng menghadap WC, menghadap WC ya, yang itu di pinggir Ka'bah, pinggir matof ya, menghadap pinggir matof, tidak boleh. Dan ketika dia melihat Ka'bah maka menghadap ke Ka'bah ya. Wa 'ala anna ghairal mu'ayyin yastaqbilun nahiyah, bagaimana kalau orang ghairul mu'ayyin tidak melihat langsung Ka'bah, tidak melihat langsung Ka'bah. Sekarang itu kalau di Masjidil Haram, Ka'bah sekitarnya itu hotelnya sudah tinggi-tinggi, hotelnya sudah pada tinggi, jarak berapa ratus meter saja itu Ka'bah sudah tidak kelihatan, itu sudah ghairul mu'ayyin, tidak kelihatan, apalagi pojok kota Mekkah, apalagi sudah di luar kota Mekkah. Bagaimana orang yang tidak melihat Ka'bah ya yastaqbilun nahiyah, maka orang yang tidak melihat Ka'bah itu menghadap arah sekitar, arah sekitar Ka'bah mana? Bagi orang yang di Mekkah, arah sekitar Ka'bah kira-kira ke arah sana. Orang yang di luar kota Mekkah, arah sekitar kota Mekkah. Mekkah ke arah mana? Oh, Mekkah ke arah sana. Bagi yang di luar kota Mekkah. Ya. Maka menghadap nahiyah. Wa yastadillu ala dzalika bima yumkinuhu al-istidlalu bihi. Dan dia mencari dalil. Mencari dalil apa? Mencari dalil untuk mencari arah kiblat, mencari arah kota Mekkah dengan apa yang mungkin, dengan apa-apa yang mungkin, macam-macam. Ada yang dengan matahari, ya. Kalau di Taqiyuddin Al-Hisni beliau dengan bintang, masya Allah. Beliau bahas tentang bintang. Allah Alam, saya tidak paham itu apa penjelasan beliau. Karena beliau membahas bintang anu, bintang anu, bintang anu. Saya nggak tahu bintangnya yang mana itu. Ya. Berarti beliau menunjukkan beliau ahli ilmu falak. Ya. Beliau itu juga ahli ilmu falak. Di Cibarusah sana ada yang ahli ilmu falak, sudah sepuh. Ya, pas baca kitab ilmu falak, ya, saya nggak ngerti. Ya, ini apa maksudnya? Kenapa? Karena nama-namanya aneh-aneh. Ya, nama-namanya itu asing. Ya, maka dengan apa saja yang bisa dijadikan dalil tentang arah kiblat. Alhamdulillah sekarang wasilahnya sudah banyak. Ya. Yang bab ini, yakni bab tentang menghadap kiblat, juga dijelaskan oleh Taqiyuddin Al-Hisni. Ammal ba'id fa fil fardhi fi haqqihi qawlan. Ya, kalau Al-Imam Al-Qurtubi beliau menghikayatkan ijma. Ijma orang yang jauh tidak harus plek pas Ka'bah, tapi cukup nahiyah, cukup arah sekitar. Tapi kalau di Kifayatul Akhyar, Taqiyuddin Al-Hisni menghikayatkan ada khilaf dalam madhab Syafi'i sendiri. Ya, dalam madhab Syafi'i sendiri itu ada khilaf. Menunjukkan apa? Hikayat ijma' di situ fihi nazar. Ya, perlu ditinjau lagi hikayat ijma' yang dinukir oleh Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Karena Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan bahwa dalam ya, madhab Syafi'i sendiri tentang kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang jauh fihi qawlan. Itu ada dua pendapat. Yang ini dua nukilan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Azharuhuma aydan isabatul ain lil ayah, lakin yakfi ghalabatuz zann. Ya, qaul yang azhar, yakni qaul yang lebih kuat dari dua qaul Imam Asy-Syafi'i adalah menghadap ain. Yakni menghadap ainul Ka'bah. Menghadap Ka'bah persis. Walaupun dia tidak melihat bagaimana, tapi cukup ghalabatuz zann. Dugaan kuat, dugaan kuat. Ya, wallahualam. Sebagian kiai dahulu itu saya lihat itu ada kayak jangka sekitar dia sudah tahu arah matahari itu diukur pada tanggal sekian di Ka'bah sekian derajat. Kemudian sekian derajatnya itu ditarik ke negerinya di waktu yang sama pada arah mataharinya itu ditarik seperti itu. Itu ada metode yang seperti itu, macam-macam metodenya. Intinya kalau orang jauh cukup ghalabatuz zann, cukup dengan wala batuzan. Ya. Kalau Taqiyuddin Al-Hisni, beliau menjelaskan kurang lebih dengan bintang. Ya, saya agak lupa lafaznya, tapi intinya apa? Bintang itu kalau daerah Irak dan sekitarnya dilihat Ka'bah itu sebelah kanan dari bintang Anu. Dia lihat bintang Anu, sebelah kanannya itu Ka'bah dari bintang. Sedangkan daerah Yaman dari bintang ini, melihat dari bintang ini maka itu sebelah kirinya misalnya. Seperti itu beliau jelaskan dengan bantuan ilmu falak. Intinya apa? Menghadap ke Ka'bah dengan cara apa saja, tapi dengan dugaan kuat. Tidak Allah wajibkan dengan yakin harus plek persis. Ya, kalau sekarang itu ada mazhab Google Map. Ya, antum buka Google Map, ditarik itu, buka internet, ya, arah Ka'bah ke Bekasi. Plek arahnya, ada tulisan kilonya, ditarik lurus. Mazhab Google Map. Ya, yang ini sempat jadi polemik di negeri ini. Ya, sempat jadi polemik yang mengatakan apa, sebagian masjid itu arah kiblatnya salah. Dan ketika dahulu itu sudah dibantah oleh kiai besar dari MUI di kala itu, yakni Kiai Mustafa Ya'qub. Ya, Kiai Mustafa Ya'qub membantah, beliau membantah dengan hadis. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara barat dan timur itu ada kiblat. Yakni apa? Dari posisi kota Madinah, kiblat itu kurang lebih arah selatan. Selatan itu antara barat dengan timur. Ketika jauh maka cukup menghadap antara barat dan timur, ya kurang lebih sana. Itu ada kiblat. Cukup mengamalkan hadis sebenarnya bagi orang yang jauh. Tidak perlu memberatkan diri dengan mazhab Google Map. Beliau mengatakan mazhab Google Map. Ya, ketika itu saya masih ingat itu. Ya, beliau di salah satu stasiun televisi. Dia tidak perlu atau tidak wajib mengikuti mazhab Google Map. Ya. Qaul yang kedua, ya, dari mazhab Imam Syafi'i, annal fardha fi haqqil ba'id al jihah. Ya, qaul yang kedua bahwa orang yang jauh cukup jihah saja, arah, cukup arah saja. Yang ini wallahu alam sesuai dengan hikayat ijma' yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Ya, sesuai. Ya, qaul yang kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Ya. Dan zahir hadis, ya, zahir hadis Abu Hurairah, ma bainal maghribi wal masyriqi qiblatun, itu pun sesuai dengan ini. Yakni apa? Bagi orang yang jauh itu tidak disyaratkan harus pas persis Ka'bah. Ya, harus pas persis Ka'bah. Apalagi sini Bekasi. Ya, Jakarta itu kalau kita lihat naik pesawat kurang lebih 9000 km ke arah Mekah. Ya, 9000 km. Gimana kita? Ya. Sekarang sudah ada teknologi. Bagaimana orang dahulu kalau dikatakan wajib menghadap Ka'bah persis, ya, mengikuti mazhab Google Map? Berarti arah sholat orang dahulu pada salah semua itu. Ya, berat juga kita mengatakan demikian. Maka wallahu a'lam, ya, yang jauh itu tidaklah disyaratkan harus Ainul Ka'bah. Tidak disyaratkan harus Ainul Ka'bah. Dan itu salah satu qaul dari Imam Syafi'i dan qaul jumhur para ulama, bahkan dihikayatkan ijma' oleh Imam Al-Qurtubi. Dan itu salah satu lafaz ayat. Kenapa? Karena makanya saya jelaskan tadi lafaz secara bahasa, makna syatr. Syatr itu bisa makna tengah, nisfa, bisa juga makna nahiyah, arah sekitar. Kalau arah itu tidak tepat persis, tidak mengapa. Ya, tidak tepat persis, tidak mengapa. Dan itu ya salah satu dari dua makna dari lafaz ayat. Syatrol Masjidil Haram. Ya. Maka dia bisa mengamalkan makna an-nisf ketika dia pas depan Ka'bah, dan dia mengamalkan makna syatr bermakna nahiyah ketika dia jauh. Mudah saja. Ya, dengan ya kedua makna dari satu lafaz syatr tersebut. Ya, ini menunjukkan ketinggian Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu memang sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, hammalun lil wujuh. Dia memiliki beberapa wajah. Satu lafaz memiliki beberapa wajah. Bahkan ada kali yang satu lafaz itu khilaf menjadi belasan makna. Ya, lafaz Al-Quran. Ya, Masya Allah. Kemudian, ya, Syekh Mustafa Al-Buba juga bawakan beberapa dalilnya dari hadis. Idza qumta ila salati fa'asbighil wudu. Jika engkau berdiri hendak salat, maka sempurnakanlah wudunya. Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian apa? Kemudian menghadap kiblat. Kemudian menghadap kiblat lalu bertakbir. Ya, hadis ini terkenal dengan hadis musyi'is shalah. Ya, hadis orang yang buruk salatnya. Hadis orang yang buruk salatnya, yakni sahabat. Ada sahabat beliau salat cepat. Nabi SAW perintahkan, irji' fasholli fa innaka lam tusholli. Kembali kamu salat, kamu belum salat. Seperti itu tiga kali. Ya. Kemudian tiga kali diperintahkan lagi. Kemudian sahabat ini menyadari, inilah usinu ghairu hadza fa'allimni. Saya tidak tahu salat selain ini, maka ajarilah saya. Maka Nabi SAW bersabda demikian. Ya, mengajari salat yang para ulama menjadikan hadis ini hadis patokan tentang keabsahan salat. Ya. Maka yang disebut di hadis ini merupakan syarat sah dan rukun salat. Sedangkan yang tidak disebut di hadis ini, ulama khilaf, sebagian mengatakan yang tidak ada di hadis ini sudah pasti bukan rukun salat. Ya, dan itu qaul awalnya Imam Nawawi. Ya. Namun pendapat ya, banyak para ulama bahwa ada rukun salat yang tidak masuk hadis ini. Di antaranya adalah tasyahud akhir dan juga salam. Itu tidak disebut di hadis musyi'is shalah. Ya. Wal muradu bil masjidil haram fil ayah wa bil qiblah fil hadis al-Ka'bah. Yang dimaksudkan dengan Masjidil Haram dan juga kiblat dalam hadis adalah Ka'bah. Tapi telah, sebagaimana telah kita jelaskan, ya, bagi orang yang jauh, maka itu bahkan qaulnya Imam Syafi'i cukup bola batu zon saja, dugaan kuat. Adapun mazhab jumhur cukup menghadap ke arah, ya, arah sekitar Ka'bah. Ya. Kemudian, ya, Syekh Mustafa Al-Bugha bawakan hadis yang lain, hadis dari Al-Bara' bin Azib. Kana Rasulullah SAW salla nahwa baitil maqdis 16 atau 17 syahra. Ya, dahulu Nabi SAW ya, ketika sudah hijrah ke Madinah itu salat menghadap Baitil Maqdis selama 16 bulan. 16 atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha nahwal Ka'bah. Dan Rasulullah SAW beliau suka kalau dihadapkan ke arah Ka'bah. Fa anzalallahu azza wa jalla qad nara taqallub wajhika fis sama ya fatawajjaha na'wal Ka'bah. Ya, maka sungguh kami telah melihat ya bolak-baliknya wajah engkau ke langit, maka Nabi SAW pun menghadap ke Ka'bah. Hadis ini ya, hadis Bara bin Azib ya, ini memiliki banyak faedah. Hadis tentang perpindahan kiblat itu ada beberapa hadis ya, hadis ada yang tentang keterangan suratnya. Ya, ada juga tentang kisah ya kiblatnya pindah. Ya, seperti di ya hadis dengan lafaz yang lain ya, dari Abdullah bin Umar, "Bainama an-nasu fi salati subhi bi Quba, idh ja'ahum atin faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi al-lailah wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbiluha wa kanat wujuhuhum ila asy-syam fastadaru ila al-Ka'bah." Ya, bahwasanya ketika manusia salat subuh di Masjid Quba. Ya, di Masjid Quba. Masjid Quba itu beberapa kilo dari Madinah, pusat kota Madinah. Nabi SAW biasanya datang ke Masjid Quba hari Sabtu berkendara atau jalan kaki. Ya, tapi saya menghitung sendiri itu kalau jalan kaki capek itu. Ya, kalau jalan kaki capek. Kalau naik mobil kurang lebih 10 menit. Ya, naik mobil itu kurang lebih 10 menit. Idh ja'ahum atin, lalu ada orang yang datang, atin, hanya satu orang yang datang. Ya. Inna Rasulullah SAW qad unzila alaihi al-lailah. Nabi SAW telah diturunkan kepada beliau tadi malam. Tadi malam apa? Ya, ini ayat perpindahan kiblat. Wa qad umira an yastaqbila al-Ka'bah fastaqbiluha. Dan Nabi SAW telah diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Maka hadaplah kalian ke Ka'bah. Wa kana tujuhuhum ila Syam. Tadinya para sahabat wajahnya menghadap ke arah Syam. Ke arah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis kurang lebih utara Madinah. Ya, fastadaru ila Ka'bah. Kemudian mereka berbalik memutar ke arah Ka'bah. Ya, mereka berputar ke arah Ka'bah. Yang hadis ini ya memiliki banyak faedah, ya hadis-hadis tentang perpindahan kiblat. Ya, menunjukkan ya fihi jawazun naskhi. Bolehnya nasikh mansukh. Ya, bolehnya nasikh mansukh dalam syariat Islam, baik itu dalam Quran maupun dalam hadis. Ya, sebagian firqah seperti Mu'tazilah ya, mereka itu mengingkari nasikh mansukh. Ya, adapun ya jumhur Ahlussunnah ya, kebanyakan ulama usul fiqh berpendapat boleh nasikh mansukh, ya merubah hukum, merubah hukum. Di antara juga ya fihi jawazi salatin wahidah ila jihatain. Boleh salat yang satu, satu salat menghadap dua arah. Menghadap dua arah ketika ada sebab syar'i. Ketika ada sebab syar'i. Hadza jawazun, hadza jaizun 'inda ashhabina, kata Imam Nawawi. Apa sebab syar'inya? Sebab syar'inya contohnya penduduk Kuba. Yakni apa? Ketika baru sampai tentang nasikh mansukh. Aslinya perpindahan kiblat itu malam, sudah malam turunnya. Tapi sampai kabar tentang nasikh mansukhnya baru pas sholat subuh. Ya, baru pas sholat subuh. Jadi sholat malamnya itu mereka masih menghadap ke Baitul Maqdis. Sholat subuhnya, pas sholat subuhnya pindah. Menghadap dua arah. Kenapa? Sebab syar'inya bulughul khabar. Sebab syar'inya baru sampai kabar tentang nasikh mansukh kepada mereka. Begitu pula dikiaskan ke masalah yang lain. Yani apa? Menghadap ke arah yang berbeda idza taghayyaral ijtihad. Ketika berubah ijtihad seseorang. Misalnya apa? Tadinya keadaan gelap. Keadaan gelap. Kemudian apa? Baru muncul atau matahari terang ya, baru kelihatan mataharinya. Baru kelihatan mataharinya, misalnya sholat asar misalnya. Ya, kelihatan dari jendela, oh arah mataharinya dari sana. Oh berarti kiblatnya bukan arah sini. Maka ketika berubah ijtihadnya, boleh ketika sholat itu dia pindah arah. Pindah ke arah yang ijtihadnya itu lebih benar. Atau misalnya masalah yang lain. Ya, ketika seseorang sholat, ya dia ijtihad, insya Allah arah kiblatnya ke sini. Itu tempat yang asing bagi dia, tempat yang asing ya, apakah hotel atau bagaimana, asing. Kemudian disampaikan orang penduduk asli bahwa arah kiblatnya bukan ke situ tapi ke arah yang lainnya, maka di dalam sholat itu ya sudah langsung saja dia pindah ya. Ini boleh seperti ini, menghadap dua arah di dalam satu sholat ketika ada sebab syar'i ya, ketika ada sebab syar'i maka itu diperbolehkan. Sudah masuk isya, ya. Malam, silahkan ya, azan terlebih dahulu. jelaskan di syarah sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, faman shalla ila jihatin bil ijtihad thumma taghayyara ijtihaduhu fi athna'iha fayastadiru ila al-jihatil ukhra hatta law taghayyara ijtihaduhu arba'a marratin fi salatin wahidah. Yani apa? Ketika seseorang itu dia menghadap ke arah kiblat yang itu arahnya dengan ijtihad, dengan ijtihad, kemudian di tengah sholat berubah ijtihadnya, oh ini kayaknya bukan sini, atau misalnya tadi ya dia kira dengan ijtihad, kemudian misalnya di rumah atau di hotel itu terlihat arah kiblat ternyata arah sana, terlihat di dalam sholat, oh berarti arah sana, baru terlihat berubah ijtihadnya, maka boleh dia menghadap ke arah kemana perubahan ijtihad tersebut. Walau taghayyara ijtihadu arba'a marrat, walaupun ijtihadnya berubah 4 kali. Satu kali ke sana, satu kali ke sana, satu kali ke sana, satu kali ke sana, berubah ijtihadnya 4 kali. Tidak mengapa selama dia ya membangun arah salatnya itu di atas ijtihad. Ya, di atas ijtihad. Justru kalau dalam mazhab Syafi'i yang berbahaya itu ketika salatnya tidak dibangun di atas ijtihad. Yani ketika tidak dibangun di atas ijtihad, sebagian ulama Syafi'iyah katakan ketika sholat dia tidak tahu arah kiblat dan tidak ijtihad, maka sholatnya harus diulang. Ya, sholatnya harus diulang. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Ya. Kemudian Al-Qadhi Abu Syuja' melanjutkan, wa yajuzu tarkul qiblati fi halatain fi shiddatil khauf. Ya, boleh meninggalkan kiblat pada dua keadaan. Ya, yang pertama fi syiddatil khauf. Ya, ketika sangat takut. Ya, sangat takut min qitalin wa ghairihi. Takutnya itu apakah takut ya karena berperang atau yang selainnya. Idza kana sababu mubahan. Jika sebabnya itu merupakan sebab yang mubah. Ya. Adapun yang perang itu karena sebab firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ya, jika kalian takut. Ya, al-khauf itu kalau dimutlakkan di ayat-ayat Al-Qur'an biasanya maksudnya khauful qital. Ya, khauful qital. Ya, khauf dalam qital, dalam peperangan. Jika kalian takut, yakni dalam peperangan, farijalan. Rijal jamak dari rajil. Yakni maka jalan kaki au rukbanan atau di atas kendaraan. Apanya? Salatnya. Salatnya. Ya. Kenapa? Karena awal ayat ini tentang salat. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan au rukbanan. Kalau kalian salat dalam keadaan takut, dalam keadaan perang, maka salat dalam keadaan berjalan. Jalan. Posisi berdirinya dan tasyahudnya jalan, sambil jalan. Kenapa? Karena sambil perang. Sambil perang. Bahkan di hadis ya. Ya, kalau tidak salah itu riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Ya, ada sahabat yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk membunuh orang kafir. Untuk membunuh orang kafir. Kemudian apa? Sahabat ini kelihatan, sudah kelihatan orang kafirnya. Tapi sudah tiba waktu sholat. Akhirnya dia bagaimana? Dia sholat sambil mengikuti orang kafir, ya, sambil mengikuti orang kafir tersebut. Ya. Kenapa? Karena takut nanti dia hilang. Ya. Kalau dia sholat tinggal, ya hilang nanti gimana? Ya. Itu orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW ditugaskan ya, dalam tugasnya itu untuk membunuh si orang kafir tersebut. Sholat dia sambil jalan, ya. Au rukbana, atau sambil berkendara. Ya, sholat sambil berkendara. Ya, yang ayat ini kemudian dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, lamma dzakara Allah subhanahu al-amra bil muhafazati 'ala shalah dzakara halatal khauf. Ya, ketika Allah sebutkan perintah untuk menjaga sholat, hafidhu 'ala shalawat di awal ayat. Kemudian ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada beberapa keadaan kalian sulit menjaga sholat. Ya, sulit menjaga sholat sesuai rukun aslinya, sesuai keadaan aslinya. Seperti apa? Fi halatil khauf. Ya, ketika takut, ketika sedang dalam berkecamuk peperangan. Annahum yudayyi'una fiha ma yumkinukum. Ma yumkinuhum. Yani apa? Ketika sedang perang tersebut, mereka taksir, kurang di beberapa syarat sah, di beberapa rukun. Di antaranya yang biasanya menghadap kiblat, atau beberapa rukun misalnya duduk, ya, rukun duduk, ya, kurang dalam hal tersebut. Wa yadkhulu tahta tawqihim min al-muhafadhah 'ala as-salati yaf'aluha halatit tarajjul wa halar ruku'. Tapi apa? Ya, masih mereka mampu untuk menjaga salat tapi dalam keadaan berjalan. Dalam keadaan berjalan dan dalam keadaan berkendara. Wa abana lahum anna hadhihi al-ibadah lazimatun fi kulli al-ahwal bihasabil imkan. Maka pada ayat ini Allah jelaskan kepada mereka bahwa ibadah itu tetap wajib. Salat itu tetap wajib dalam keadaan apapun, bihasabil imkan. Ya, sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Walaupun sebenarnya perang itu ada beberapa keadaan, ya. Bahkan para ulama khilaf tentang ya kaifiat salat khauf, ya. Dan hadisnya ada macam-macam tentang kaifiat salat khauf. Ada kalanya ketika musuh di depan tapi belum berkecamuk. Kita sudah tahu gerombolan musuh, tenda musuh di depan. Maka itu ada caranya. Ya, ini salat menghadap musuh. Ada bagian yang menjaga di depan. Bagian penjaganya di depan. Ya. Ada berbagai-macam. Ada yang salat satu rakaat, ada yang dua rakaat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat satu rakaat bersama kelompok, kemudian gantian. Kelompoknya depan jaga. Ya, berganti dengan kelompok yang kedua. Ya. Ada kalanya musuh di belakang. Maka kelompok penjaganya di belakang. Nabi salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu saf, kelompok penjaganya di belakang. Salat satu rakaat gantian maju. Ya, gantian maju. Yang tadi yang salat satu rakaat dia mundur. Ya, kemudian ganti menjaga. Ada bermacam-macam. Di antaranya ini, ya, di antaranya ini salat kaifiat seperti ini ketika sedang berkecamuk. Ya, sudah tembak-tembakan, sudah jatuh bom segala macam. Itu ketika berkecamuk. Kalau zaman dulu sudah beradu. Kalau beradu salatnya sudah tidak baris-baris lagi. Ya, sudah tidak baris-baris lagi. Salat masing-masing. Ya, salat masing-masing seperti ini, farijalan au rukbana, dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendara. Ya. Dan ayat ini tidak mansukh, ya. Ayat ini tidak mansukh dengan ayat An-Nisa tentang salat khauf. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum. Ya. Itu ayat tentang salat khauf, itu tidak dimansukh. Yani apa? Disesuaikan dengan keadaan perangnya. Ya, disesuaikan dengan keadaan perangnya. Sebelum ada syariat salat khauf, pernah Nabi SAW ketinggalan salat asar. Ya, karena sedang perang dengan Yahudi ketika itu. Salat asar baru bisa salat sudah masuk waktu maghrib. Ya. Kemudian Allah turunkan ya, syariat tentang salat khauf. Ya, sebagaimana ini juga dinukil dari Abdullah bin Umar. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ay mustaqbilil qiblati aw ghayra mustaqbiliha. Yani farijalan aw rukbana. Yani salatlah menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Sesuai keadaan. Ya, kiblat di sana, musuhnya di belakang. Ya, antum mau bagaimana? Salat menghadap sana, nanti diserang oleh musuh. Tidak, hadap musuh, menghadap ke arah yang dibutuhkan. Ya, ketika berperang tersebut, baik itu menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ya, waqala Nafi'un la ara Abdullah ibn Umar dzakara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nafi', bekas budaknya Ibnu Umar, tidaklah aku menduga Ibnu Umar menyebutkan hal tersebut kecuali itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keadaan yang kedua, finnafilati fis safar ala rahilah, yakni ketika salat sunnah. Ketika salat sunnah, ketika safar berada di atas kendaraan. Berada di atas kendaraan. Maka boleh ketika safar berada di atas kendaraan tidak menghadap kiblat. Ya, yang hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kana Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau biasa salat di atas kendaraannya, haitsu tawajjahat bihi. Ya. Salat di atas kendaraannya menghadap ke mana saja. Fa idza arada al-fariidata nazala fastaqbala al-qiblah. Tapi kalau Nabi SAW mau salat wajib, maka beliau turun. Kalau mau salat wajib, maka beliau turun dan menghadap kiblat. Ya, dan menghadap kiblat. Jika memungkinkan turun, maka itu turun, wajib turun. Dan Nabi SAW, ya, salat wajibnya senantiasa di bawah. Ya, senantiasa di bawah, turun dari kendaraannya. Ya. Dikiaskan itu pula ketika kendaraan-kendaraan yang kita mampu turun. Ya, ketika kita mampu turun safar dengan motor. Ya, orang Jawa biasanya ya, safar ke Jawa pakai motor. Ya. Ketika sholat turun dari motor, ya, turun dari motor ya, atau dengan mobil pribadi, ya, atau dengan mobil pribadi, maka ketika sholat wajib turun, ya, ketika sholat wajib maka dia turun dari kendaraannya. Ya. Adapun keadaan-keadaan yang lainnya, yakni biasanya keadaan yang agak sulit, itu kendaraan-kendaraan yang bukan di bawah kekuasaan kita, ya, bis misalnya. Tapi kalau bis itu biasanya beberapa sholat masih bisa untuk turun, karena istirahat itu setengah jam, ya, 15 menit antum sholat, 15 menit makan, jangan setengah jam dipakai makan semua, ya, bisa sholat insya Allah, ya, turun ketika turun di tempat makan. Wallahu a'lam, ya, barangkali ini yang bisa, ya, kita bahas pada malam hari ini. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa